يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم نعيم مقيم خالدين بها أبدا إن الله عنده أجر عظيم جماعة سبع yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang ke-19 dan setelahnya dari surah At-Taubah. Allah Taala masih mengingatkan kita tentang kondisi orang-orang musyrikin yang berbangga dengan perbuatan baik mereka. Lebih khusus di sini Allah mengatakan aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir. Aja'altum siqayatal masjidil haram siqayatal hajj afwan aja'altum, apakah kalian wahai orang-orang musyrikin menganggap dan menjadikan siqayah itu adalah memberi minum para jamaah haji gratis. Baik, karena di zaman dahulu orang-orang Quraisy membagi-bagi tugas dan mereka menganggap itu adalah keutamaan. Ada yang mengurus pembangunan, ada yang mengurus masalah pengairannya, ada yang mengurus macam-macam. Baik, ada yang megang ini, ada yang megang itu, dari berbagai macam tugas-tugas. Baik, dari berbagai macam tugas. Mereka berbangga. Mereka mengatakan, baik, kami yang lebih utama. Terkhusus ada riwayatan yang mengatakan ketika Al-Abbas ditawan di Badr, dia mengatakan bahwa walaupun kalian mendahului kami dengan masuk Islam dan jihad, tapi kami adalah orang-orang yang memberi minum untuk para jamaah haji, kami yang memakmurkan Masjidil Haram, kami yang memberi kiswah untuk Ka'bah, kami disebutkan keutamaan mereka. Ini juga sekali lagi kita jadikan pengingat bahwa orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi juga menyembah yang lainnya, maka mereka dicap musyrik. Mereka memberikan peribadatan kepada Allah juga peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka membuat taib kurban, kalau bahasa sekarang ini mungkin sesajen. Taib mereka sajikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kurban. Di zaman dahulu mereka mengatakan hadza lillahi wa hadza li syurakaina. Ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kurbannya dan ini untuk sekutu-sekutu kami. Dari kalangan berhala-berhala, patung-patung, atau kuburan, atau apapun yang mereka sembah di zaman itu. Barakallahu fikum. Mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyembah Allah juga menyembah yang lainnya. Meminta kepada Allah, minta juga kepada yang lainnya. Berharap kepada Allah, berharap juga kepada yang lain. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa orang-orang musyrik yang melakukan amal soleh, kebaikan, memberi minum para jamaah haji, memakmurkan masjid, dan segala sesuatunya adalah kebaikan. Tapi tidak akan pernah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dicampurkan dengan kesyirikan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahum aba'a faja'alnahum haba'an mansura. Baik, amalan-amalan mereka itu dijadikan sama seperti apa? Haba'an mansura, seperti abu yang diterbangkan, tidak ada manfaatnya. usaha yang melelahkan, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Maka Allah SWT ingatkan, sebanyak apapun yang kalian lakukan dari kebaikan, tidak ada apa-apanya. Aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram. Apakah kalian masih menganggap bahwa memberi minum para jamaah haji, memakmurkan masjidil haram, sama seperti orang yang beriman kepada Allah, mentauhidkannya dan beriman kepada hari akhirat dan jihad fi sabilillah. Apakah si kalian masih mau membanding-bandingkan? Tidak ada bandingannya sama sekali. Jadi kebaikan orang-orang yang beriman, kebaikan orang-orang yang bertauhid, sekecil apapun dia akan melakukan, dia akan mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun yang dia lakukan dari kebaikan, tidak akan pernah dia dapatkan dari pahalanya sama sekali. Sebesar dan sebanyak apapun yang dia lakukan. Jadi mereka orang-orang Quraisy yaftakhirun, mereka berbangga dengan kebaikan mereka, memakmurkan Masjid Al-Haram. Baik. La haula wa quwwata illa billah. Memberi fasilitas dan jamuan terhadap orang-orang yang datang melakukan ibadah haji atau umrah. Kata Allah Subhanahu wa taala, yastauna indallah, sama sekali tidak sama. Tidak sama. Orang yang bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang mempersekutukannya. Baik. Walaupun haji mereka, walaupun kalau masih mereka mempersekutukan Allah, tidak akan ada dapat mereka dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala pahala. Ini sangat bahaya. Orang masih menganggap dirinya menghambakan diri kepada Allah, ternyata tidak diterima. Tidak diterima. Masih dia beribadah kepada Allah, tapi ternyata tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat-sangatlah berbahaya. Allah langsung menyatakan, la yastawuna indallah, wallahu la yahdil qaumadh dhalimin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi hidayah bagi orang-orang yang zalim. Alladzina amanu wa hajaru, kemudian Allah khususkan untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa hajaru, adapun orang-orang yang beriman, wahajaru dan hijrah, meninggalkan kampung halamannya. Hijrah ini adalah keutamaannya luar biasa. Ketika seorang berada di negeri kufar yang tidak bisa merdeka dia, tidak bisa bebas dia menjalankan syariatnya, ditekan, dihalangi, dilarang untuk menjalankan ibadah agamanya, maka hendaknya dia keluar dari negeri itu, pergi meninggalkannya. Hijrah menuju tempat yang dia bebas, merdeka untuk menjalankan syariatnya. Mengumumkan syiar-syiar agamanya. Adzan dikumandangkan di mana-mana, Masya Allah. Atribut-atribut keislaman masih nampak di mana-mana. Adzan, sayup-sayup terdengar, bersaut-sautan dari satu tempat ke tempat yang lain. Masih kita dengar. Salat Jumat, salat Id masih nampak, Masya Allah. Ini adalah negeri atau daerah atau wilayah yang masih dianggap bebas orang melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Negeri yang seperti ini harus didatangi, meninggalkan negeri yang tidak boleh seseorang dari kalangan muslimin untuk menjalankan syariat agamanya. Alladzina amanu wa hajaru, adapun orang-orang yang beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan hijrah, wajahadu dan jihad fi sabilillah, yakni berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Karena ini tujuan berperang. Umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi, alladzina aman, orang-orang yang beriman. Jihad, orang yang beriman mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hijrah, kemudian jihad dengan harta benda mereka dan jiwa-jiwa mereka. Baik. A'zamu darajatan 'indallah. Mereka-mereka inilah orang-orang yang paling besar derajatnya, paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hijrah meninggalkan hijrah di sini ada dia termasuk di antara hijrah adalah meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala menuju ketaatan. Meninggalkan kebid'ahan menuju sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk bagian dari hijrah. Tapi bukan cuma hijrah tadi, yang meninggalkan negerinya yang penuh dengan kesyirikan dan kekufuran, tidak bisa dia mengamalkan syariat agamanya, kemudian pindah dari negeri itu ke negeri yang bebas dia melakukan ketaatan. Termasuk hijrah ini adalah menjauhi perbuatan maksiat menuju amal saleh, menjauhi perbuatan bid'ah menuju sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhi kesyirikan menuju tauhid. Barakallahu fikum, hijrah. Bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Mereka-mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka-mereka itulah orang-orang yang sukses. Mereka-mereka itulah orang-orang yang berhasil. Baik. Bukan orang-orang musyrik, sebanyak apapun dan sebesar apapun kebaikan yang mereka lakukan. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwani wa jannatin lahum na'imun muqim. Lahum fiha na'imun muqim. Untuk orang-orang yang beriman tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu. Allah memberitahukan kabar gembira untuk mereka bahwa Allah akan merahmati mereka, meridhai mereka, wa jannatin lahum fiha, dan Allah telah mempersiapkan untuk mereka surga-surga yang penuh kenikmatan di dalamnya. Lahum fiha na'imun muqim, kenikmatan yang terus-menerus, yang tiada putus-putusnya, tiada henti-hentinya, kekal abadi di dalamnya. Khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam surga itu selama-lamanya. Innallaha 'indahu ajrun 'adzim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sisinya pahala yang sangat besar. Baik. Seorang musyrik kafir di hari kiamat dimintai keterangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara di hadapan orang ini neraka yang telah dipersiapkan untuknya. Adakah engkau mau menebus dirimu seandainya engkau diberi dunia dan seisinya? Dunia dan seisinya adalah milik engkau. Adakah engkau mau menyerahkan dunia dan seisinya ini untuk engkau bebas dari adab ini? Maka dia pun mengatakan, Na'am ya Rabbi. Iya wahai Rabbku, aku akan menyerahkan segala sesuatunya dari milikku. Yang penting aku bebas dari azab ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad aradtu minka ahwana min dzalik. Sungguh aku telah meminta dari engkau yang lebih mudah dari ini, jauh lebih mudah dari ini. Baik. Aku telah meminta dari engkau untuk tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Tapi ternyata engkau enggan kecuali tetap mau mempersekutukan aku. Itu yang aku minta. Ternyata engkau tidak mau. Sementara yang namanya dunia dan seisinya, seberapa yang kita bisa miliki dari dunia ini? Habis waktu, tenaga, pikiran, berapa yang bisa kita dapatkan dari dunia ini? Dari uang yang bisa kita dapatkan berapa per bulan? Apalagi untuk mendapatkan dunia dan seisinya. Sesuatu yang tidak mungkin. Tapi seandainya pun ada dan mungkin. Dia akan menyerahkan. Barakallahu alaikum. Tapi Allah SWT telah mengingatkan bahwa yang kuinginkan dari kalian sebenarnya sangat-sangat utama. Mengesakan aku. Menyembah aku. dan tidak mempersekutukan aku dengan satu apapun. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita. Masya Allah. Sehingga apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari amal saleh, kebaikan tidak akan pernah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Amalan saleh yang dilakukan oleh seorang muwahhid sekecil apapun akan menjadi besar biidznillahi tabaraka wa taala. Adapun seorang musyrik, sebesar apapun yang dilakukan dari amal saleh, tidak akan pernah dia dapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan Quran kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.